الثاني كان بوينت كريما. نحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم kami mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian secara otomatis wa nubghidu man takallama fihim, kami membenci orang-orang yang berbicara buruk tentang sahabat. Sahabat zalim kepada sahabat yang lain, sahabat menyembunyikan kebenaran di depan orang-orang Syiah, tentu kami membenci mereka. Wa na'taqidu anna tu'ana fihim tu'nun fid din, dan kami beriktikad, kami meyakini bahwa mencela mereka berarti mencela agama. Tidak bisa tidak, karena tidak ada agama kecuali yang dibawa oleh mereka. Apakah mereka mendapatkan agama ini langsung dari Nabi? Tidak. Dengan perantara sahabat mereka mendapatkan agama. Jangankan kita, jangankan Imam Bukhari, jangankan Imam Muslim, tabi'in, Sufyan ats-Tsauri, Mujahid, Thawut, Atha bin Abi Rabbah, Hasan Basri, tidak mendapatkan agama dari Nabi langsung, karena enggak bertemu dengan Nabi. Tapi lewat siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Maka mencaci mereka berarti mencaci agama ini. Ya, berarti agama ini dianggap sebagai sesuatu yang buruk kalau mereka mengucapkan hal-hal yang buruk tentang sahabat. Maka pemahaman sahabat adalah pemahaman yang terbaik. Akidah sahabat adalah akidah yang paling lurus. Cara beragamanya sahabat adalah cara beragama yang terbenar. Ya. Li'annahum hamlatuhu ilaina. Karena dari mereka lah, dari sahabatlah kita tahu agama. Mereka membawa agama ini kepada kita semua. Wa nuhibbu ahlan nubuwati hubban syar'iyyan, dan kami mencintai ahlul nubuwah. Ini maksud ahlul nubuwah, ahlul bait, keluarga Nabi, adalah cinta secara syar'i. Cinta secara syar'i, bukan cinta secara bid'ai yang diucapkan oleh orang-orang Syiah, orang-orang yang mengutuk, mengatasnamakan istilah ahlul bait, cinta kepada ahlul bait, sampai ada ikatannya jamaah ahlul bait. Ya, ini bukan hubban syar'iyyan, tapi hubban bid'iyyan, cinta secara benci, membabi buta, mengkultuskan mereka, bahkan mereka meyakini bagian ahli bait ini tidak pernah bersalah. Imam-imam mereka, Imam Ali, Hasan, Husain dan seterusnya, imam-imam mereka yang 12 ini tidak pernah salah. Ya. Bahkan mereka mengatakan imam-imam mereka tidak mati kecuali atas kehendak mereka. Jadi kalau mereka mati tahun 2000, memang mereka maunya tahun 2000. Ya, mereka mati tanggal sekian, ya, itulah kemauan mereka. Pendapat yang batu. Ya. Bahkan mereka mengatakan imam-imam kami tidak pernah salah. Ya. Ini pendapat yang batil, yang sesat dan menyesatkan dari kelompok Rafidah. Ya. Ya, cukup 5 poin dulu insyaallah taala. Selanjutnya nanti kita teruskan pekan depan. Ya. Yang terbanyak yang beliau bawakan adalah tentang jemaah tabligh. Ya. Banyak sekali. Ada pertanyaan silakan. Ya. Pakai apa? Bayar. Enggak tahu saya seperti apa, dan dia memang mengandung obat sebagai penyembuh atau tidak. Apakah disamakan dengan jimat, raja, sabu? Kalau itu tentu tidak. seperti kita gosok-gosokkan jimat itu di dada kita, lalu penyakit jantung kita sembuh, tentu itu syirik. Kalau itu yang dimaksud, ya. Tapi kalau yang digosok itu mengandung ramuan apa misalnya, tentu kita tidak tahu, ya. Oh, maaf. Kita kembali kepada kaidah umum, fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lam. Jika kalian tidak tahu, tanyakan kepada ahli. Dalam hari ini tentu dokter. Dokter sakitnya sakit apa tadi? Gula. Nah, tanyakan kepada dokter ahli penyakit gula. Apa mungkin seperti itu? Pendapat dokter ini tentu kita jadikan rujukan. Kalau kita tanya kepada dokter tersebut, berarti kita sudah mentaati firman Allah. Tanyakan sesuatu kepada ahli. Ya. Allah. Bagaimana kita menyikapi apabila diminta tenaga atau gotong royong membangun masjid, padahal masjid tersebut dibangun, padahal di sebelah samping ada kuburan? Yang terbaik kita mengusulkan, kalau bisa ya, agar dibangun jangan menjadi satu dengan kubur. Pindahkan kubur itu, pilihan kedua, atau cari tempat lain. Ya. Kalau tidak bisa, ya sudah. Kalau kita bangun juga ikut membangun, berarti kita bertolong-tolongan dalam kemaksiatan. Karena membangun masjid di atas kuburan ini dilaknat, dikutuk oleh Allah, bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani dikutuk, dilaknat oleh Allah, karena mereka menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Tentu tidak mungkin kita melakukan suatu perbuatan, menolong suatu perbuatan yang mengakibatkan kita dikutuk Allah. Berarti kita ikut dikutuk Allah. Jangan. Ya. Adapun masjid yang dibangun dan diperkirakan di masjid ini akan diadakan peringatan maulid, yasinan, dan seterusnya, maka tentu ini bukan urusan kita. Karena inti dibangunnya masjid adalah untuk sholat berjamaah. Sholat Jumat. Adapun di dalamnya ada berbagai macam bid'ah, tentu ini bukan inti. Tentu tidak ada di negeri kita ini atau dimanapun kita bangun masjid biar kita bisa tahlilan berjamaah. Enggak. Kita bangun masjid agar kita bisa yasinan. Enggak. Tentu yang dimaksud pertama kali adalah sholat berjamaah. Dan ini sunnah Nabi, ada yang terus sholat. Gitu ya. Ada keterangan para nabi di alam kuburnya hidup. Apakah ada keterangan juga bahwa mereka melakukan sholat? Dua-duanya ada. Hidup dan sholat. Hidup dan sholat. Tapi sholatnya seperti apa tidak ada keterangan. Kembali kepada kaidah tadi. Hal-hal yang gaib tidak boleh kita lanjutkan tanpa dalil. Sholat sidik. Apakah sholatnya sudah hormat? Ya, ada keterangan dua-duanya. Bagaimana dengan para pawang seperti pawang hewan? Apakah bisa jatuh ke dalam syirik? Apakah ada syarat syar'i dalam hal ini? Kembalikan kepada ahlinya tadi. Barangkali dengan teknik-teknik tertentu seseorang bisa menguasai kebuatan singa, macan, ular, mungkin. Mungkin. Ya. Tapi kalau mereka memakai ilmu-ilmu klinik, minta bantuan setan, jin, tentu haram. Kita tidak tahu. Apakah mereka pakai bantuan jin atau semata-mata keahlian mereka, tentu kita tidak tahu. Karena secara kasat mata kita melihat, misalnya ada hewan yang galak sekali, tapi begitu sama pemiliknya dia nurut. Ya, sifat hewan kan ada seperti ini. Mungkin Allah. Ya? Secara syar'i dalil enggak. Ya. Enggak ada. Kebanyakan bid'ah. Nah, kalau kamu dikejar anjing, batalah sumum bukmun umyun, fahum la yarji'un. Enggak ada hubungan, enggak nyambung. Jaga sembung ya. Mana hubungan dikerja dengan jaga sembung bukmun. Nah itu banyak itu. Kalau engkau memukul orang, batalah wa idza batastum batastum jabbar. Enggak ada hubungan, ngarang. Ya, ini banyak seperti ini dan berhasil, artinya ada sesuatu di dalamnya, setan masuk. Setan masuk. Ya. Ya, pembacaan mantra itu yang tidak benar. Ramuannya benar, mantranya saya seperti antum minum buat kucing paramek, kemudian baca mantra-mantra, ya tentu berdosa. Ya, karena sebab yang ditutupi oleh syirik. Ya, walaupun melakukan sebab, tapi ada kesalahan. Tidak. Ya? Mampu. Berapa kali Nabi menakwilkan mimpi Hindu Umar? Bergelayutan di tali. Ya, bergelayutan di tali ke langit tinggi. Ya. Kemudian terbangun dan disebutkan tali itu ada di tanganku. Disebutkan gitu ya, ketika aku bangun. Ini bukan berarti ketika Umar bangun talinya betul-betul dibuka-bukaan. Seolah-olah. Ini ditafsirkan oleh pelajar dengan seperti itu. Karena itu tidak mungkin seperti, tidak ada qarinah bahwa ada talinya itu. Jadi betul-betul mimpinya itu seolah-olah nyata gitu ya. Lalu ditakwil oleh Nabi bahwa itu ilmu. Ilmu Umar. Ya. Kemudian dua mimpi masuk ke kota Mekah dengan mencukur rambutnya bertahalu. Ditakwilkan oleh beliau bahwa beliau akan menguasai kota Mekah, akan leluasa melaksanakan ibadah haji, tidak seperti selama ini. Jadi, para nabi dan rasul bisa menakwilkan ini, terutama Nabi Yusuf. Ya. Dan tentang takwil mimpi bisa dimiliki oleh seseorang, terutama ulama. Karena menakwilkan mimpi tidak ada dalilnya. Artinya mimpi ini takwilnya begini, mimpi ini takwilnya begini, ini dalilnya, tidak ada. Tidak ada. Jadi istihad masing-masing saja. Tentu tidak dengan larang. Dan juga tidak dengan takwil. Dan tidak ada pakemnya. Tidak ada pembahasan baku. Siapa yang mimpi digigit ular, berarti dia mau dapat jodoh. Ada pakem ini baku. Siapa yang mimpi nangkap ikan, berarti akan dapat rezeki. Baku. Tidak ada baku. Ya. Kemudian selanjutnya, tidak boleh menakwilkan mimpi kecuali mimpi yang baik. Mimpi buruk tidak boleh ditakwil. Mimpi buruk tidak boleh ditakwil. Mimpi buruk itu apa? Mimpi keburukan. Mimpi berzina, mimpi minum khamar, mimpi berjudi, mimpi tidak sholat, mimpi membunuh. Berarti mimpi buruk. Mimpi baik itu apa? Ya mimpi kebaikan. Mimpi sholat, mimpi puasa, mimpi nolong orang, ya. Mimpi nikah, baik buruk. Mimpi nikah, baik. Nikah benar. Loh, kalau dia sudah nikah, ya tetap aja baik, ya. Nikah kan mimpi baik. Nah, ketika mimpi baik, maka tidak boleh ditakwil kecuali kebaikan pula. Ya, tidak boleh menakwilkan mimpi baik dengan keburukan. Orang kita sering menakwilkan kalau mimpi nikah ngalamat, nah, ada kematian. Nah, ini kan mimpi baik, ditakwilkan buruk, dibatalkan, tidak boleh. gitu ya. Allah. Habis? Hah? Goyah. Ghaib yang dimaksud adalah la yuqafu sababu. Kita tidak tahu sebab-sebabnya, tidak bisa mencapainya dengan panca indera. Itu ghaib. Tidak mungkin kita bisa tahu. Itu ghaib. Ghaib dibagi dua. Ada ghaib yang mutlak, tidak mungkin kita bisa tahu secara mutlak. Ada yang nisbi, ya. Misalnya di balik tembok ini ada apa? Tentu baik bagi kita. Tidak mungkin kita bisa tahu, ya. Ini tidak mutlak. Karena apa? Karena orang yang ada di balik tembok itu tentu dia tahu apa yang terjadi di balik tembok itu. Gitu ya. Sebagaimana ada orang datang ke kita badannya meriang, panas dingin. Mukanya pusat, matanya berair, ya. Bagi kita kok ini sakit apa? Gitu. Tapi dokter yang belajar dengan ilmu kesehatan itu selama bertahun-tahun tidak baik bagi dia. Oh, ini penyakit anu, ya. Nah, apalagi setelah diperiksa dan seterusnya. Nah, ini nisbi. Yang kedua, kok ini para mutlak. Akhirnya tidak mungkin kita bisa tahu siapapun kita, ya, seperti apa wajah Allah di dunia ini, ya, seperti apa tangan Allah, tentu ini gaib, nggak mungkin kita bisa tahu, ya, surga neraka, alam barzah, sisa kubur, tidak ada yang melihat, ini gaib secara mutlak, ya, kapan kiamat akan datang? Kapan Dajjal akan muncul? Kapan Nabi Isa akan turun? Ini mutlak, tidak tahu. Nah, Allah gaib secara sifat. Allah gaib secara sifat. Artinya kita tidak tahu. Secara pasti kecuali dengan dalil. Ya. Allah. Silsilah yang disilsilahkan, salah satu silsilah. Ya. Nah, jadi hadis ini ada yang kitab-kitabnya, ya, ada sana, ada musnad, ada sahih, ada musnad, ya, Abdul Razak. Nah, di antaranya yang bersifat salah silsilahnya. Ya, itu rincian dalam surah hadis. Tentu pembahasannya tidak sederhana. Daif lafaz seperti itu. Saya baru menjelaskan di kitab beliau, tidak sesuai dan mauduk lafaz seperti itu. Tapi maknanya sahih. Ada seorang anak muda yang datang kepada Nabi yang mengatakan, ya Rasul, aku harus ikut perang ini bersama engkau, tetapi aku tinggalkan ibuku sendirian di rumah tanpa ada orang yang mengurusnya. Lalu Nabi bersabda, pulanglah, temani ibumu, rawat ibumu, karena surgamu ada di telapak kakinya. Jadi yang sahih berbunyi, surgamu di telapak kakinya. Bukan surga di bawah telapak kaki. Ya. Ada dua pengurus masjid, bangat dari seseorang lupa hewan ternak yang dipotong disediakan ke warga itu. Hanya dengan satu syarat, kepala ini diambil sama si penyumbang itu. Di pengurus lainnya ini nggak tahu tujuannya untuk apa, tapi kemungkinan terbesar sih untuk jadi kayak apa ya, untuk dipendam. Baru. Baru kemungkinan. Walaupun besar kan baru kemungkinan. Artinya orang ini tidak mengatakan kepalanya mau saya jadikan tumbal. Dia tidak bilang seperti itu kan? Maka apa yang masih optimal kemungkinan, maka tidak bisa dipastikan hukumnya. Walaupun ada dugaan ya. Seperti ini. Tidak masalah. Ya. Habis. Lalu tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.